Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida zahaba ing dalem nalikane berangkat apa sulusul laili sepertiga malam, jika sepertiga malam sudah beranjak ya. Koma mongko berdiri sinten Kanjeng Nabi, bangkit Kanjeng Nabi dari tidurna. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ngendika ngeten, ya ayyuhan nas udzkurumullah. Ya ayyuhan nasu, he eling-eling manungsa. Ya ayyuhan nasu, he eling-eling manungsa. Udzkuru ilingo sapa sira kabeh. Allah ing Allah. Ilingo sira kabeh Allah ing Allah, di malam-malam dianjurkan dzikir. Ja'at bakal teko. Ja'at bakal teko apa ar-rajifatu apa tiupan kang pertama. Apa ar-rajifatu apa tiupan kang pertama. Tiupan yang menjadikan gunung-gunung bumi bergerak-gerak. Ya, gonjang ganjing, hancur lebur, tubruk-tubruan. Tazba'uha mengikuti ing ar-rajifah. Tazba'uha mengikuti ing ar-rajifah. Opo ar-radifatu ar-radifah. Yaitu tiupan yang kedua. Tazba'uha mengikuti ing ar-rajifah. Opo ar-radifatu ar-radifah. Yaitu tiupan yang kedua. Ja'a bakal teko opo al-mautu mati. Bima kelawan perkara fihi kang tetep ing dalem mati. Bima kelawan perkara fiha kang tetep ing dalem mati. Mati akan datang. Ja'a bakal teko opo al-mautu mati. Bima kelawan perkara fihi kang tetep ing dalem mati. Mati datang dengan membawa hal-hal yang menakutkan, ya. Istilahnya sakaratul maut. Kesulitan saat meninggal dunia, ketakutan saat meninggal dunia. Begitu juga ada fitnah kuburan, ada siksa kuburan. Ada hal-hal yang menakutkan di dalam kuburan. Diingatno karo Kanjeng Nabi. Berarti zikir itu iso memberikan manfaat kelak ketika setelah mati. Karena Kanjeng Nabi tembriki ndawaken zikir Allah. Mergane bakal datang mati. Mati akan datang dengan membawa hal-hal yang menakutkan. Kultu ngucap sapa ingsun, jari Ubay ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sedune ingsun. Iku uksiru ngekeh-ngekehno sapa ingsun. Memperbanyak sapa ingsun. Iku uksiru ngekeh-ngekehno sapa ingsun as-shalata ing maca shalawat. As-shalata ing maca shalawat alaika ing atase panjenengan. Fakam aj'alu laka min sholati. Fakam mongko ing piro. Fakam mongko ing piro aja alun datekno sapa ingsun. Aja alun datekno sapa ingsun laka marang panjenengan. Min sholati sangking sholat ingsun. Laka marang panjenengan min sholati sangking sholat ingsun. Kanjeng Nabi kula niku banyak baca sholawat kepada engkau. Maka berapa dari sholawatku itu yang aku berikan untuk engkau? Kaulah nanti kau sitin kanjeng Nabi masyikta. Masyikta. Ma ing berkoro. Sikta kang karep sapa sira ya terserah awakmu pira wis kultu ngucap sapa ingsun arrubu'a ndadekno sapa ingsun arrubu'a ing seperempat nek seperempat disebut iki kanjeng Nabi seperempat selawatku itu saya berikan kepada jenengan nggih kala ngendika seneng kanjeng Nabi masyikta ma ing perkara sikta kang karep sapa sira terserah awakmu pira wae fa in zitta mongko lamun nambahi sapa sira. Fa in zitta mongko lamun nambahi sapa sira fa huwa mongko uti nambahi. Fa huwa mongko uti nambahi iku khairun luwe bagus. Fa huwa mongko uti nambahi iku khairun luwe bagus laka marang sira. Iku khairun luwe bagus laka marang sira. Ya terserah wis. Tapi nek mbok tambahi ya luwe api. Tambahi dari seperempat. Kultu ngucap sapa ingsun fanisfa. Mongko ing separuh terus putih nek sepali kanjeng Nabi. Solawatku saya berikan kepada engkau. Kau langit iku sinten kanjeng Nabi masyita. Ma ing perkara sita kang karep sapa sira apa jerawakmu wis terserah. Tapi fa in zitta mongko lamun nambahi sapa sira. Fa in zitta mongko lamun nambahi sapa sira fa huwa mongko utawi nambahi iku khairun duwe bagus lah kamarang sira terserah wis. Tapi nek mbok tambahi ya luweh api. Kultu ngucap sapa ingsun fa tsulutsaini mongko ing 2/3 nek 2/3 disebuti kanjeng Nabi. Kala ngendika sinten kanjeng Nabi, "Masyita fa in zita wa huwa khairun laka dewe kanjeng Nabi." Terserah. Tapi nek mbok tambah ya luweh api. Ya ngono. Kultu mongko ngucap sapa ingsun aj'alu dadekno sapa ingsun laka marang panjenengan. Solati ing solawat ingsun. Kulaha yo sekabehane solati. Wah nek ngoten seluruh solawatku akan saya berikan kepada engkau wahai Rasulullah. Kala ngendika sinten kanjeng Nabi idan tukfa hammaka. Kala idan takfi napa tukfa. Kala idan tukfa hammaka wa yufaru laka hammuka napa hammaka. Idan ing dalam nalikane mengkunu. Idan ing dalam nalikane mengkunu. Nalikane mengkunu di. Nalikane mengkunu dadekno seluruh sholawat kepada kanjeng Nabi. Tukfa. Dicukupi sopo siro. Hamaka ing kesusahan siro. Tukfa dicukupi sopo siro. Hamaka ing kesusahan siro. Ah kalau begitu. Maka seluruh kesusahanmu akan dicukupi. Artinya. Akan dihilangkan seluruh kesusahanmu. Kesusahan dunia dan kesusahan akhir. Maka baca sholawatlah kepada kanjeng Nabi. Dan seluruh sholawat itu kita haturkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya. Jangan untuk kita, wis kabeh untuk kanjeng Nabi. Dan itu fungsinya adalah menghilangkan kesusahan duniawi dan ukhrawi. Wayu faro. Kala mayu farolan tingapura sapa lakam marang sira. Apa dambuka apa dosa sira? Apa dambuka dosa sira? Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan ngendika Sunan Tirmidzi hadisun hasanun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Bon. Bab istihbabi ziyaratil kubur utawi iku bab nerangno sunnahe ziarahi pira-pira kuburan. Kuburane sapa wae wis. Kuburane sinten mawon. Sunnah diziarahi. Nek kuburane wong kafir piye? Kalau kita lihat tujuan daripada ziarah kubur adalah untuk eling mati, maka kuburane wong kafir itu juga termasuk perkara sing dadekno eling mati, berarti ora apa-apa. Wong tujuane memang untuk ingat mati, nggih. Lah nek sampeyan ziarahe kepingin ngalap berkah, lah wong kafir gak ono barokah. Gitu. Kepingin didungakno ya wong kafir dungane ora digubris karo Allah Taala. Nggih. Nah, maka dianjurkan sekali ziarah kepada para nabi. Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, ulama, solihin. Nah, niki kita berdoa di sana. Untuk mengagungkan para ulama, untuk menghormati para solihin, aulia, ambiya, itu termasuk salah satu fungsi ziarah kepada para ambiya, para ulama, para aulia. Kala dalile kata, niki wonten dalile mangke. Lirijali kadwe piro-piro wong lanang, lha iku dadi sunah niku cuma untuk laki-laki, nek perempuan piye? Nek perempuan niku nggih oleh apa ora ziarah. Ziarah bagi perempuan boleh. Boleh. Ziarah kubur, apalagi kalau itu yang diziarahi adalah makamnya anbiya, ulama, aulia, solihin. Itu juga disunah. Cuma nanti harus diperhatikan etika-etika saat keluar untuk ziarah. Jangan sampai melakukan hal yang diharamkan. Ya wong ziarah hukumnya sunnah, dan nerjang perkara haram, ya ini gak nyocok. Karo ganjarane sunnah. Loh, makanya etika-etikanya harus benar-benar dijaga saat ziarah kubur. Lagi khususnya bagi perempuan. Kalau wamalan perkara yakuluhu kang ucapno ingma, sapa azairu wong kang ziarah. An Buraidah ta saking Buraidah radhiyallahu anhu kal. Ngendika sapa Buraidah? Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngeten kuntu ana sapa ingsun? Kuntu ana sapa ingsun iku nahaitukum. Nyegah sapa ingsun ing sira kabeh. Nyegah sapa ingsun ing sira kabeh an ziyaratil kuburi. Saking ziarahi piro-piro kuburan. Fazuruha mongkon ziarahono sapa sira kabeh ing al-kubur. Mongkon ziarahono sapa sira kabeh ing ziarah kubur. Kala fazuruha mongkon ziarah sapa sira kabeh ing kubur rawahu. Ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Genah to niki. Awalnya Kanjeng Nabi melarang ziarah kubur, tapi setelah itu Kanjeng Nabi memerintahkan. Kenapa awalnya kok dilarang ziarah kubur? Karena orang-orang waktu itu baru masuk Islam. Masih kemarin mereka ya melakukan tradisi-tradisi jahiliyah. Khususnya kalimat-kalimat yang buruk, ucapan-ucapan yang jelek yang mereka ungkapkan saat ada di kuburan. Ini dikhawatirkan nanti berlaku lagi. Karena itulah Kanjeng Nabi melarang ziarah kubur. Lah, setelah Islam menancap kokoh di hati para sahabat, maka Kanjeng Nabi ya mempersilahkan bahkan memerintahkan untuk melakukan ziarah kubur ya. Jadi itulah fungsi dari ziarah kubur banyak sekali. Kita lihat tujuan sekarang. Kalau tujuan ziarah kubur ingat mati hukumnya sunnah kan? Ya kan? Ingat mati itu hukumnya sunnah. Ingat akhirat juga dianjurkan. Maka dari situ kalau tujuannya ini ingat mati yang seperti katakan, maka enggak apa-apa kita walaupun ziarah ke kuburannya orang kafir, tidak masalah. Karena mereka kuburan, ya. Kuburan itu, apa namanya, kita bisa mengingatkan kepada kita terhadap kematian. Kalau tujuannya mendoakan, maka kita tidak boleh ziarah kepada makam kafir. Karena mendoakan orang kafir tidak diperbolehkan. Nah, maka kalau tujuannya untuk berdoa, disunahkan ziarah itu ke makamnya orang-orang Islam. Nah, orang kafir ora kene didungan wala tusolli ala ahdim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Punten. Kala lah kalau tujuannya untuk tabarruk istilahnya. Kalau tujuannya untuk tabarruk, maka kita dianjurkan untuk melakukan ziarah kubur ke makam-makam orang yang soleh, orang-orang sing apik, para ulama, ya, para wali, apalagi para anbiya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ziarah dianjurkan yang berkaitan dengan orang-orang yang punya hubungan kerabat, apalagi orang tua. Orang tua diziarahi saat sudah meninggal dunia, teman diziarahi saat setelah meninggal dunia, ya, ini mempunyai pahala yang begitu besar. Khususnya orang tua. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, ya, di hari Jumat, maka itu pahalanya seperti satu kali haji. Itu nek wong tuane wis mati, ya, engko di ojo sampai gak diziarahi kuburane. Jadi nek dina Jumat ziarahi wong tuwa sing wis mati niku pahalane padha karo nglakoni haji. Ana sing ngarani hadis lintu mengatakan hufirolahu, maka dia akan diampuni. Ya, ziarah kubur itu juga termasuk bentuk kita birrul walidain. Jadi birrul walidain tidak hanya berkaitan dengan orang tua yang masih hidup, tapi juga tetap dianjurkan setelah orang tua meninggal dunia. Ada beberapa, termasuk mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua ini juga termasuk birrul walidain setelah orang tua meninggal dunia. Ini ku pentingi. Okay. Pentingi mendoakan kepada orang tua. Kala wa ana Aisyah talan saking Aisyah. Kalau dia ulu anha kala ngendika sinen Aisyah. Ngendika ngeten karena ono sinen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kulama kana iku kulama kana ing dalam semangsene ono sinen Rasulullah iku kulama kana lailatuha min Rasulillah ngoten nggih iku kulama kana semangsane ono apa lailatuha ngoten jangan tu apa ta. Oh, lailu napa la? Lailatu. Tu, ana tae maksud e. Apa lailatuha apa? Bengine Aisyah min Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahruju mau kemetu sapa Rasulillah yahruju mau kemetu sapa Rasulillah min akhiril baqi'i saking akhire min akhiril laili saking akhire bengi ilal Fatimah ilal baki imarang kuburan baki mati kuburan Madinah nih baki ulwarqat fayaqulu maka ngendika sinten Kanjeng Nabi assalamu alaikum dara qaumin mukminin assalamu utai keselamatan. Muga-muga utai keselamatan iku alaikum tetap ingatasi siro kabeh. Daro kaumin hei omai kaum. Mukminina kang iman-iman kabeh. Wa atakum lan nekani ing siro kabeh. Opo ma perkoro. Luki nang gile. Tu aduna. Kang dijanji sapa sira kabeh ing ma. Oga ngaji mau nanti. Hah? Film? Oh. Tu'aduna. Aja Yasin mrene ngarep oma kono. Sing telu. Tu'aduna kang dijanji sapa sira kabeh ing ma. Godan ing dalam sesuk. Godan ing dalam sesuk. Mu'ajjaluna. Ghadan ing dalam sesuk mu'ajjaluna di. Bala hudan ghadan ing dalam sesuk mu'ajjaluna di akhirna sopo siro kabeh. Mu'ajjaluna di akhirna sopo siro kabeh. Wa inna lan setuhuni kita. Wa inna lan setuhuni kita insya Allah. Insya alamun ngersa'akan sinan Allahu Allah. Bikum kelawan siro kabeh. Ikulah ikuna iku nyusul-nyusul kabeh. Insya Allah kita juga nyusul kalian. Duh, kok insya Allah kan pasti sebenarnya. Ya kan, kita pasti nyusul kalian. Tapi kenapa kanjeng Nabi dawuh insya Allah tabaruk dengan nyebut asmone Allah Ta'ala. Insya Allah, insya Allah. Kalau memang ngoten niku. Kita nek ngelakoni apa-apa, dikongkon muni, insya Allah. Walaupun wis yakin, sing apik muni ini, insya Allah, tabarukan. Allahumma fir li ahli baki il kharaqadi. Allahumma do Allah. Ifir ngapuro sinten panjenengan. Ifir ngapuro sinten panjenengan li ahli baki il kharaqadi. Marang apa iku jenis penghuni nih kuburan baki il kharaqad. Waalaikumsalam. Apa? Li ahli baki il kharaqadi marang penghuni nih bagi ilgharqot, kuburan bagi ilgharqot ya iku Madinah lah. Rawahu ngriwetake ning hadis sapa muslimun imam muslim. Ayo ya, ziarah kubur oleh nama mboten iki. Dianjur napa ora? Dianjur nang Kanjeng Nabi ziarah nggih. Niku setiap malam lho ya, kulama, tembung kulama niku berarti ana takror. Berulang ulang setiap gilirane Sayyidah Aisyah 9 hari sekali gilirane ya. Itu Kanjeng Nabi pasti di akhir malam pergi ke Baqi'ul Gharqad. Itu kemungkinan, kemungkinan wallahu alam. Di selain di harinya Aisyah, Kanjeng Nabi juga pergi. Tapi saat itu yang tahu ya Aisyah saja mungkin wallahu alam tapi. Tapi di ini saja sudah cukup sebagai dalil bolehnya minimal bolehnya ziarah kubur. Dianjurkan sekali kalau kita gabungkan dengan dawuh fazuruha utawa hadis-hadis yang menerangkan supaya kita ingat mati. Wa an Buraidah lan saking Buraidah radhiyallahu anhu kal ngendika sinten Buraidah. Ngendika ngeten kana ono sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuhum ngajari sinten Kanjeng Nabi ing sahabat. Ida kharaju ing dalam nalikane metu sapa sahabat. Pilek. Ida kharaju ing dalam nalikane metu sapa sahabat apa tebabui. Ilal makobiri marang pira-pira kuburan ayakula ing yento. Ing yento ngucap sapa? Ayakula ing yen ngucap sapa ka iluhum wong kang ngucape sahabat ngucap ngene assalamu alaikum ahladdiyari he penduduke pira-pira omah omah kuburan he penduduke pira-pira omah wo niki dadi ini ana nida ada panggilan lho po gak haram memanggil orang yang sudah mati ora wong niki wonten kok teng riwayat lintu malah disebutkan menggunakan yakni dak khusus ya ahlat diari. Wadani. Ya ahlat diari. Maka berarti kita memanggil orang yang sudah mati tidak apa-apa. Berkari sebagian orang mengatakan memanggil orang yang sudah mati itu syirik. Oh, cek gampang sidik-sidik syirik. Ya Rasulullah syirik. Karena Rasulullah sudah. Wadani. Ya ahlal diyar, wahai penghuni kuburan, syirik jenengan. Jadi wong iki lho ya. Nah, tapi kita ngono tok ae. Kok iso wong kita gak nyembah mereka, ya kan? Nah, kita juga tidak jungking-jungking di mereka. Aten ono bedane. Minal mu'minina saking pira-pira wong kang iman. Wal muslimina lan pira-pira wong kang Islam. Wa inna lan setuhuni kita insya'a lamun ngersa'aken sinten Allahu Allah bikum kelawan siro kabeh. Iku lahikuna, iku ketemu-ketemu kabeh. Ketemu nyusul mana nih. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah lana marang kita. Walakum lan marang siro kabeh al-afiyata ing. Al-afiyata ing afiyah. Al-afiyata ing afiyah. Rawahu, afiyah ini penjagaan. Aman, rasa aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ngdika sapa Ibnu Abbas marro lewat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburin kelawan piro-piro kuburan. Bil madinati ing dalam Madinah. Fa'akbala mongko madhep sinten Rasulullah alaihim ing atase kubur. Biwajihi kelawan wajahi Rasulullah. Fa'akbala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi assalamualaikum ya ahlal kubur. Lah pakai ya. Ahlal kubur wis mati durung ya. Mati lah Kanjeng Nabi ora apa-apa dawuhnya ya kok ngeten. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Hei penghuni ini piro-piro kuburan. Yaghfirullahu lana muka-muka ngapura sinten Allahu Allah. Yaghfiru muka-muka ngapura sinten Allahu Allah lana marang kita. Walakum lan marang sirokabeh. Antum utawi sirokabeh iku salafuna wong kang disike kita. Wa nahnu utawi kita iku bil athari ing dalem sakwuse wis ngoten. Iku bil athari ing dalem sakwuse. Kita sebentar lagi akan juga meninggal dunia. Kanjeng Nabi lewat kuburan lalu menghadap ke arah kuburan dan mengucapkan salam. Ini etikanya. Kalau salam ke orang itu hadap ke orangnya. Mau kok salam kok membelakangi? Assalamualaikum sakron, tapi nanti gak menghadap ke sakron. Hah? Membelakangi sakron, kira-kira bingung gak sakron? Siapa yang ucap salam? So, maka kalau menyapa orang itu hadapi wajahnya. Salam kepada mayit yang ada di kuburan, itu sing api juga menghadap wajah mayit. Jadi awalnya nih, berarti kalau di Indonesia sampai menghadap ke arah timur. Pas di depan wajahnya mayit. Jadi sebelah utara. Karena wajahnya mayit ada di sebelah utara, jenengan menghadap ke arah timur. Itu etikanya semacam itu. Tapi jarang orang melakukan ini. Enggak paham mereka. Enggak paham apa memang enggak dilakoni ya. Nah, kadang menghadap kiblat. Sabenere anjurane itu tetap menghadap wajahnya mayit. Dadi ndungone, zikire itu tetap menghadap wajahnya mayit. Cara menghadap kiblat ya ora apa-apa, mergane tempat sing paling utama untuk dihadapi itu adalah kiblat. Coba anjurannya demikian. Jenengan kalau ziarah makam Kanjeng Nabi, jenengan menghadap wajahnya Kanjeng Nabi. Ngoten, tidak menghadap kiblat. Tetap itu menghadap wajah Kanjeng Nabi, ndungone, salame, kabeh maca Qur'ane ya tetap menghadap wajah Kanjeng Nabi. Ini berlaku untuk seluruh kuburan sebenarnya. Nah, berarti jane ziarah sing tepat piye? Menghadap ke arah timur. Kalau di sini ya, menghadap wajah mayit dan dalam keadaan berdiri. Lunggu ya rapopo. Kala rawahu ngriwetaken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa kala lan ngendika sinten At-Tirmidzi hadisun hasanun utawi iki iku hadis hasan. Babu karohiyati tamanil mauti utawi iki kubab nerangno makruwe arep-arep mati, mengharap mati. Surah usah. Bisa babidurin kelawan sebab bahaya, kemiskinan misalnya, atau penyakit misalnya. Sebenarnya maknanya durin itu miskin maknanya. Miskin, kesulitan ekonomi itu durin. Terus disamakan dengan ini adalah seluruh penyakit-penyakit. Kondisi-kondisi. Nazala kang menimpa apa durin bihi kelawan wong. tertimpa kemiskinan, lalu mengharapkan mati, makruh. Tertimpa sumpek, mengharapkan mati, makruh. Tertimpa hutang, mengharapkan mati, ben gak ditagih karo bank misalnya. Mati kan beres hari ini kan ya, makanya akeh sing bunuh diri nake utangi. Itu makruh. Lho nek sampai bunuh diri hukume haram mboten kene. Wala ba'sa lan ora ono bahaya iku maujud. Wala ba'sa lan ora ono bahaya iku maujud bihi kelawan taman dil maut li khaufil fitnati krono wedi fitnah. Fidini ing dalam agama. Fidini ing dalam agama. Tapi kalau takut fitnah menimpa agamanya, maka tidak apa-apa. Mengharapkan mati. Ya Allah, hidup sudah sangat mengkhawatirkan untuk agama saya, ya Allah. Maka saya berharap matikan saja saya, ya Allah, daripada saya gak kuat untuk menjalani hidup ini. Maknanya menjalani hidup, ya, dikhawatirkan agamanya lepas misalnya. Nah itu tidak apa-apa. Tapi ya Allah, saya enggak kuat hidup miskin, ya Allah, matikan saja saya, ya Allah, wah ini apa ini, enggak boleh semacam itu. Apalagi terus bunuh diri, malah haram. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sinten Rasulullah la yatamanna ojo arep-arep. La yatamanna ojo arep-arep. Nanti Irfan Hidayat sarang. Ndir. Nanda. Prai gak metu maning ku. Sing ijin-ijin niku. Wis mari ndak? Mari sing mbok ijin wingi ku. Saiki metu maning saya. Sopo sing metu? Nanti. Oh ya, sip. Kala la yatamanna ojo arep-arep sapa ahadukum salah sijine sira kabeh almauta ing mati. Almauta ing mati, jangan berharap kalian itu mati, ojo. Ima musinan ana kalane ana sapa ahadukum iku musinan wong kang agawe bagus, ojo ya. Karena kemungkinan kalian itu orang yang taat pada Allah, nglakoni kewajiban, nglakoni sunnah, ninggalno haram. Fala'allahu mongko menawa ahadukum iku yasdadu iku tambah-tambah sapa ahadukum apane kebagusane iku yasdadu tambah-tambah sapa ahadukum. Ojo mengharap mati. Nek ente berbuat baik, ya semoga saja nanti umurnya semakin panjang, kebaikannya bertambah banyak. Ngono karepe kanjeng Nabi. Wa imam musian lan ono kalane ono sopo ahadukum lan ono kalane ono sopo ahadukum iku musian wong sing berbuat buruk, iku wong sing berbuat buruk. Fala allahu moko menawa ahadukum iku yastatibu iku kembali uto tobat sopo ahadukum iku yastatibu tobat sopo ahadukum. Lane umpamane berbuat buruk, ya semoga saja nanti bisa taubat saat umurnya menjadi nopo panjang. Rawah muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaqun alaih. Wa hadza utai iki lafat iku lafdul Bukhari, lafat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suci ni riwayat li muslimin kang kadhi muslim an Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaula ngendika sinten Rasulullah la yatamanna ojo arep-arep sapa hadukum salah si jenis sirokabe almauta ing mati. Almauta ing mati. Wala yada'u bihi. Wala yada'u lan ojo ndungo sapa hadukum bihi kelawan maut. Ojo njaluk mana nih. Wala yada'u lan ojo ndungo sapa hadukum bihi kelawan maut. Mingkobli ayak tiahu ing dalam sak durungi yen ton nekani apa maut ing ahadukum. Ya toh, dawuh Kanjeng Nabi, jangan mengharapkan mati dan jangan berdoa minta mati sebelum datang kematian, ojo sampe. Innahu idza mata ingkoto amaluh, innahu seduhne wong. Kenapa kok enggak boleh angen-angen mati? Innahu krono seduhne wong. Iku idza mata ing dalem nalikane mati sapa wong. Ingkoto amangka terputus apa amaluhu amale wong lho. Mergane nek mati, engko amale terputus. Mergane nang akhirat, nang alam barzah itu bukan tempat untuk melakukan amal, tapi tempat untuk menerima balasan amal. Jadi waktu itu selalu amal maning. Jadi kok gak iso amal nang kono. Makane aja arep-arep mati. Ora ono sae wong arep-arep mati. Kecuali wong sing tertekan banget itu. Nah, sing iman dirapate kuat. Kehidupannya tertekan ya, stres terus. Nek kepin gak stres itu cedek karo Allah Taala gak kira stres. Ya, stres yo dilu. Set hilang. Nah, itu orang yang dekat pada Allah Taala. Tapi memang sulit untuk mendekatkan diri pada Allah Taala. Innahu idza mata ingkota amaluh wa innahu lan satuhuni. Kelakuan ikula yazidu ora nambahi. Ikula yazidu ora nambahi al mukmina ing wong kang iman. Al mukmina ing wong kang iman apa umuruhu umure mukmin. Apa umuruhu umure mukmin illa khairon kecuali ing kebagusan. Ila khairon kecuali ing kebagusan. Karena orang mukmin umurnya itu tidak menambah kecuali kebagusan. Jadi insya Allah mukmin ini setiap hari semakin baik. Katanya, makanya orang usah arep-arep mati. Karena kalian semakin akhir akan semakin baik. Ngono iki dawuh Kanjeng Nabi. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Anas. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatamanna yanna ojo arep-arep temen yo ono non tau kite. Ojo arep-arep temen sapa ahadukum salah siji ni sira kabeh al mauta ing mati, janganlah kalian mengharapkan mati lidurin krono kemelaratan, lidurin krono kemelaratan kemiskinan asrobahu kang menimpa apa durin ing ahadukum. Asobahu kang menimpa opo durin ing ahadukum. Ojo sampai kalian itu mengharapkan mati karena sesuatu yang menimpa, kemiskinan yang menimpa. Fa ingkana la buddha fa'ilan, fa ingkana mongko lamun ono sopo ahadukum, la buddha hali ora kena ora, iku fa'ilan wong kang ngelakoni, wong kang ngelakoni arep-arep mati maknane. Iku fa'ilan wong kang lakoni fal yakul. Mongko becik ngucap sopa ahadukum. Ngucap ngini Allahumma du Allah. Ahyini mugi nguripno sinten panjenengan ing ingsun. Ahyini mugi nguripno sinten panjenengan ing ingsun. Ya Allah, hidupkanlah saya ya Allah. Makanat ing dalem selagini ono. Maka net ing dalam selagini ono opo al hayatu urip, iku khairon, iku luih bagus li marang ingsun ya Allah. Hidupkan saya ya Allah, selama hidup itu lebih baik bagi saya. Nek terpaksa kepingin dungo mati, dungo ngene wae iki. Ya Allah, hidupkan saya selama hidup itu baik bagi saya. Watawafani lan matenono sinten panjenengan ing ingsun. Cabutlah nyawaku ya Allah. Ida kanat ing dalam nalikane ono. Ida kanat ing dalam nalikane ono opo alwafatu mati. Ida kanat ing dalam nalikane ono opo alwafatu mati. Iku khairon luih bagus. Limarang ingsun. Dan matikan saya ya Allah. Kalau memang mati itu lebih baik bagi saya. Oh, ngoten iki enak. Ini kan pilihan berarti kan. Kalau terpaksa kepingin mati, dungane ngene wae. Ngoten niki. Dungane ngeten ojo sampai pastikan diri ya Allah matikan saya. Mergane sampean gak ngerti apakah mati itu lebih baik atau malah lebih buruk. Mendingan dungane ya Allah hidupkan saya selama hidup itu lebih baik bagi saya dan matikan saya selama mati itu lebih baik bagi saya. Muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaqun alaih wallahu alam. Ya Rabbana atarafna wa annana Tagsilu kulla haubah. Waghfir li walidina wal ali wal ikhwani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadla la bi iktisabi min bil Mustafa Rasulillah wa alihi wa alhamdulillahi wa fiha ibadullah Jahik ya Rasulullah hadid daru darullah Amirha ya Rabbi Jahik ya Rasulullah hadid daru darullah Amirha ya Rabbi Jahik ya Rasulullah Fatiha.